Dewi Limung Larani Rumah Sani Aku randuwe rasa Kuwi teko rapi karo wong liya Wis tak coba Aku ngilangi rasa Tresno iki Laleke janji Sing wis tok blenjani Jeng pripun malih yen niki sampun takire kula manut talane Gusti kula namung manungsa sing sakete namung kathah tetunggo Jangan